Puncak Budi kali ini aku yang bawa mobil ya. Yakin? Emang kamu udah siap? Siap dong. Yah, kok gak bisa nyala? Tuh kan, katanya udah siap. Kayaknya akinya bermasalah deh. Coba telepon Shop and Drive aja di 15.015. Hah? Apa tuh kak? Shop and Drive itu bengkel mobil yang menyediakan layanan servis ganti oli, aki, shock absorber, dan servis lainnya. Terus ada layanan battery home delivery dan oil home delivery juga. Buat ganti aki atau oli langsung ke lokasi kamu. Kalau aku mau pengecekan rutin, bisa? Bisa. Shop and Drive udah punya hampir 400 outlet di seluruh Indonesia. Tapi jangan sampai ketipu ya sama yang abal-abal. Cek website resminya di www.shopanddrive.com, layanan call center 15.015, dan WhatsAppnya di 089-535-15.015. Ih, kok bisa tahu banget sih? Makanya, follow dong Instagram @shopanddrive, Facebook @shopanddrive, dan TikToknya di @shopanddriveaop. Mudik nyaman, hati tenang, kendaraan prima bareng Shop and Drive.